sore semuanya. Tepuk tangannya sedikit saja, mana dong?

biasa. Pamit kau ingat dong ono lain. lagi GC, kita juga yang bareng lagi. Rungono ceret atiku iki Marco. cantik. Jurang membentang memisahkan antara kita. Walau badai datang menerpa, takkan goyah selamanya. Thank you.

lihat goyang dong. Coba lombaikan tangannya, kita goyang bareng lagi. Special bareng New Kalapa. Bisa nemu Sorry. kasih. Dengarkan aku, wahai sayangku. Dengarkanlah isi hatiku. Hanya kau semangat hidupku. Hanya kamu. Satu cintaku pada dirimu. Tempatkanlah indah namaku di hatimu. Sebagai kekasihmu yang tak pernah sirna.